Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan taklim dan syukur menyambut Aira, ya, Rabi Nati, Rabi Kisan, Putri keempat. Dan insyaallah kita harapkan jadi yang baik dan mulia dan jadi satu di antara bidadari surga bersama ibunya. Ini dihadiri oleh Nanti, ada Bunda, Mbak Amir, Mbak Amel, dan Mas Ahmad. Yeay. Ya, biar coba kasih ini. Iya. Kami, Aira artinya apa-apa. Itu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna khairatun hisan. Surat Ar-Rahman, ya. Belum kita habis, kita ambil dulu sebagian rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nanti mau kosong inti. Ini juga inti.